لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام البخاري رحمه الله باب قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود أن عائشة أرادت أن تشتري بريرة فأبى مواليها مواليها إلا أن يشترطوا الولاء فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها واعتقيها فإنما الولاء لمن اعتقى وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بلحم وأتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فقيل إن هذه ما تصدق به على بكر فقال هو لها صدقة ولنا هدية قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة وزاد فخيرت من زوجها. Ini masih ada hubungannya dengan pembahasan kita kemarin, bab kemarin, bahwa ada pada barirah tiga sunnah, yakni asbab barirah ada tiga syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang taib wala, kemudian yang kedua adalah taib al-burmah yakni hadiah, taib, dan yang ketiga masalah dari bolehnya memilih antara bersama dengan suaminya atau dari berpisah. Qala tabarakallahu bikum qalat Adil Aswad anna Aisyah aradat an tashtari barira, bahwa Aisyah pengen untuk membeli barira. Pada asalnya barira itu mukatabah, jadi melakukan perjanjian dengan sang tuan bahwa dia akan membebaskan dirinya dengan menyerahkan sejumlah uang bertahap sampai selesai uang tersebut diserahkan. Pada saat itu juga dia akan merdeka. Pada saat kondisi seperti itu Aisyah pengen untuk membelinya. Baik. Faba mawaliha illa ayyashtaritu. Maka walinya, pemiliknya enggan kecuali kalau mereka memberi syarat, kecuali kalau walahnya tetap bersama dengan kami. Boleh kau beli, kau bebaskan dan walahnya tetap bersama dengan kami. Maka Aisyah pun setelah mendengar itu dari Barirah yang disampaikan oleh tuannya, Aisyah menyampaikannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ingin membeli Barirah dan untuk membebaskannya, tapi tuannya enggan untuk menjualnya kecuali dengan syarat bahwa walaknya untuk mereka." Paham insyaallah wala ini yang kita katakan kemarin, ketika seorang budak sudah dimerdekakan oleh seseorang, pada saat tidak ada ahli warisnya secara nasab, maka warisan itu diambil alih oleh walinya, maulanya, bekas tuannya. Barakallahu fikum. Maka disampaikanlah hal itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan ishtariha wa atiqiha, silakan kau beli dan bebaskan dia, merdekakan dia. Fa innamal wala'u liman ataqa, karena wala itu secara otomatis akan dimiliki oleh orang yang memerdekakan, bukan penjual. Paham berlapikum. Kalau menjual kan akan pindah-pindah terus. Beda dengan apa? Beda kalau apa? Kalau dibebaskan, dimerdekakan. Kalau dijual, walaknya ke para penjualnya. Lah terus? Ini menjual ulang lagi, ini menjual ulang lagi. Barakallahu fikum. Wala itu akan didapatkan ketika orang itu sudah merdeka dan dimiliki oleh orang yang memerdekakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal wala'u liman a'taqa, sesungguhnya wala itu milik orang yang membebaskan. Wa atan nabiyyu sallallahu wa utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin, kemudian didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lahm, yakni daging. Faqila inna hadhihi ma tusaddaqu bihi ala barirah, ini adalah sesuatu yang disedekahkan untuk barirah. Kisah kemarin Rasulullah SAW lewat melihat apa? Melihat panci di atas tungku lagi mendidih dengan apa? Dengan daging. Begitu Rasulullah SAW hendak makan, yang disodorkan ke beliau cuma roti dengan apa? Dengan kacang. Kacang tumis, kacang bikin apa, selai atau apalah. Temannya roti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidakkah aku tadi melihat bahwa di atas tungku itu ada daging yang dimasak?" Maka mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, itu daging diberikan untuk Barirah sebagai sedekah." Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Huwa laha sadaqah wa lana hadiah." Daging itu untuk Barirah sebagai sedekah, enggak apa-apa. Dan dari Barirah untuk kita itu hadiah. Barakallahu bikum. Kemudian yang ketiga, fakhuyirat min zawjiha, jadi diberikan kebebasan untuk memilih apakah dia tetap bersama dengan suaminya yang berstatus budak atau dia mau mandiri. Qala rahimahullahu taala, babu qaulillahi taala, bab firman Allah subhanahu wa taala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kalian menikahi perempuan-perempuan musyrikah sampai mereka beriman. Wala amatun mu'minatun, sungguh budak perempuan yang beriman lebih baik daripada seorang perempuan merdeka tapi musyrikah. Walau ajabatkum, walaupun menakjubkan kalian perempuan itu, menakjubkan kalian kecantikannya, menakjubkan kalian harta bendanya, keturunannya, sebagaimana yang ma'ruf seorang perempuan menikahi karena empat perkara: limaliha walihasabiha walijamaliha walidiniha. Ini secara umum perempuan itu dinikahi ini karena keyakinannya, karena kecantikan kemolekannya, kemudian karena kekayaannya, kemudian karena keturunannya, kemudian empat karena keyakinannya, agamanya. Kata Rasulullah, fatfar bidati din taribat yadak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kalau masalah agama tentunya agamanya jelek, karena agamanya agama paganisme, kesyirikan. Barakallahu fikum. Walaupun tiga yang lainnya menakjubkan kalian, cantiknya luar biasa, hartanya melimpah, kemudian keturunan orang terpandang. Baik. Menakjubkan kalian itu ya, tetap enggak boleh kalian menikahinya. Allahu musta'an. Qala rahimallahu taala, haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Layth 'an Nafi' أن ابن عمر كان إذا سئل عن نكاح النصرانية واليهودية قال إن الله حرم المشركات على المؤمنين ولا أعلم من الإشراك شيئا أكبر من أن تقول المرأة ربها عيسى وهو عبد من عباد الله. طيب. Berkata ini Al-Layth dari Nafi bahwa Ibn Umar kalau beliau ditanya, kalau ditanya tentang barakallahu fikum menikahi seorang perempuan Nasrani atau perempuan Yahudiyah atau secara umum ahlul kitab, perempuan ahlul kitab yang secara syar'i barakallahu fikum sebenarnya boleh. Barakallahu fikum. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum idza ataitumuna ujurahunna. Barakallahu fikum. Secara keumuman boleh-boleh saja. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Perempuan-perempuan yang menjaga dirinya dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian. Barakallahu fikum. Kalau kalian berikan mahar untuknya. Ah, cuman barakallahu fikum, ceritanya mana yang lebih baik? Ya tentu saja lebih baik apa? Lebih baik muslimah. Karena walaupun dia ahlul kitab, dia sebagai perempuan yang apa? Yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yahudi dia, tapi mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah Allah, menyembah Uzair. Kalau Nasrani menyembah Allah, menyembah juga Isa, menyembah ibunya. Oleh karena itu Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu tidak senang kalau ada seorang menikahi perempuan Yahudi atau perempuan Nasrani. Dari dalam kondisi mereka masih tetap bersikuku di dalam agamanya. Ala innallaha harramal musyrikati 'alal mu'minin. Berdalil dengan ayat ini. Jadi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perempuan-perempuan musyrikah atas orang-orang beriman, haram hukumnya. Wala ala minal isyraki syai'an akbar min an taqul, dan aku tidak mendapati, aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah hamba dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Memang sangat riskan ketika seorang laki-laki menikahi ahlul kitab. Anaknya nanti besar, la haula wala illa billah, tanggung jawabnya dia di mana nantinya? Dan ketika anak-anak, tahu kalian bahwa anak-anak ketika dipaksa diperintah, diajak untuk melakukan sholat dari sejak dini, melihat ibunya tidak sholat, apalagi tidak ada kecenderungannya untuk melakukan sholat sampai harus dipukul misalnya, dia akan lebih memilih agama ibunya. Sadap itu ibu. Ya, sholat-sholat. Subhanallah. Cuma satu kali, satu pekan di gereja misalnya, atau di kanisa, atau di tempat-tempat ibadah. Banyaklah alasan. Lala 5 kali sholat sehari semalam. Akhirnya lebih cenderung dia ke agama ibunya ketimbang agama ayahnya. Wallahul musta'an. Banyaklah perkara-perkara, sehingga Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan tidak berpegang dengan ayat ini. Kata beliau, wala a'lamu minal isyraki syai'an akbar, aku tidak mendapati kesyirikan satu sedikit pun yang lebih besar daripada seorang perempuan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa. Padahal Isa adalah hamba dari antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal musanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan ini pendapat beliau. Barakallahu fiikum. Pendapatnya Ibnu Umar radhiyallahu taala. Jumhur ulama mengatakan bahwa ayat yang tadi itu, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairu musyrikati walau ajabat, ayat yang umum. Sementara ayat di surah Al-Ma'idah, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum, itu adalah ayat khusus. Ala kulli hal, seandainya pun boleh, yakni barakallahu fikum, sangat banyak memungkinkan untuk muncul masalah dalam kehidupan rumah tangga. Barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala, babu nikahi man aslama minal musyrikati wa iddatuhun wa iddatihinna, babu nikahi man aslam bil musyrikati wa iddatuhun, bab nikahnya barakallahu bikum perempuan-perempuan musyrikat yang telah masuk Islam dan masa iddah yang mereka harus yang mereka harus apa? Jalani. Karena kalau ada suami istri masuk, ada suami istri musyrikah kafir pokoknya, sang istri masuk Islam dan sang suami belum, maka secara otomatis apa? Fasakh. Secara otomatis rusak pernikahannya. Barakallahu fikum. Karena seorang perempuan mukminah tidak boleh nikahi oleh laki-laki kafir. Laki-laki kafir, barakallahu fikum. Jadi kalau ada ini suami istri, kemudian sang istri masuk Islam, sang suami belum, maka siapa otomatis apa? Putus hubungan. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhunna. Allahu a'lam biimanihim. Fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Kalau kalian mengetahui betul-betul mereka adalah orang-orang yang beriman, yang meninggalkan kampung halaman mereka, mereka hijrah, meninggalkan suaminya, keluarganya. Fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kalian kembalikan kepada mereka, kepada orang-orang kufar. Ini pengecualian yang Allah kecualikan dari keumuman apa? Keumuman perjanjian yang dilakukan Rasulullah dengan orang-orang musyrikin Makkah, bahwa siapapun yang lari dari Makkah ke kota Madinah harus dipulangkan ke Makkah. Barakallahu fikum. Adapun yang lari dari Madinah menuju Makkah, tidak ada keharusan bagi kaum musyrikin untuk mengembalikannya ke Madinah. Lain ini dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali perempuan-perempuan yang hijrah meninggalkan negerinya menyelamatkan agamanya. Kalau kalian mengetahui bahwa memang betul-betul mereka adalah perempuan yang beriman, maka fala tarji'uhunna ilal kuffar. Jangan kalian kembalikan ke keluarga mereka. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Perempuan itu tidak halal lagi bagi suami mereka, dan suami mereka tidak halal lagi bagi istri mereka ini. Secara otomatis pas. Kemudian Allah memberikan tawaran, wala junaha alaikum an tankihunna idza atitumuhunna ujurahum wala tumsiku bi'isamil kawafir. Baik. Wasalu ma amfaqtum wal yasalu ma amfaqu. Demikian juga kalau ada istri-istri kalian murtad dia. Paham barakallahu fikum. Istri kalian muslimah, kemudian dia murtad lari. Tidak halal lagi bagi kalian karena dia murtad, bukan ahlul kitab. Pembahasannya beda, barakallahu fikum. Murtad din dengan ahlul kitab. Baik. Maka tidak mengapa bagi kalian untuk menikahi mereka, perempuan-perempuan yang hijrah ini, yang masuk Islam, yang lari dari suami mereka, barakallahu fikum, dan secara otomatis bukan lagi istri mereka secara syar'i. Baik. Kita tengok barakallahu fikum. Di sini kata Al-Hafidz rahimahullahu taala, berapa masa tempo iddahnya perempuan yang secara otomatis pisah dari suaminya karena dia masuk Islam, suaminya masih kafir. Di sini kata Al-Hafidz, ai qadruha wa iddatuha wa qadruha wal jumhur ala annaha ta'taddu iddatal hurrah. Jumhur ulama mengatakan mereka perempuan itu harus menjalani masa iddah sama seperti para perempuan yang merdeka. Baik. Adapun Abu Hanifah mengatakan bahwa cukup bagi dia untuk istibra. Istibra ini artinya satu kali haid yang menunjukkan bahwa dia tidak hamil. Qala rahimahullahu taala hadatsani Ibrahim bin Musa qala akhbarana Hisham an ibni Jurayj wa qala Ata'a an ibni Abbas kana al-musyrikuna ala manzilataini minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Kanu musyriki ahli harb yuqatiluhum wa yuqatilunahu wa musyriki ahli ahdin la yuqatiluhum wa la yuqatilunahu wa kana idza hajarat imra'atun min ahli harbi lam tukhtab hatta tahidha wa tathur fa idza tahurat halal hannikah fa in hajara zawjuha qabla an tankiha tayyib ruddat ilaihi wa in hajara 'abdun minhum aw amatun fahuma hurrani wa lahumā min al-muhajirin wa lahumā mā lil muhajirin thumma dhakara min ahli al-'ahdi mithla hadithi Muhammad wa in hajara 'abdun aw amatun lil musyrikina ahli al-'ahdi lam yuraddu wa ruddat asmanuhum. Bagaimana kalau ada orang-orang, perempuan-perempuan masuk Islam atau budak-budak masuk Islam? Di sini katakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala mengatakan kanal musyrikuna ala manzilataini minan nabi sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin. Dulunya musyrikin itu terbagi menjadi dua kelompok. Para bapak hamar kelabik. Kelompok pertama adalah kelompok muharibin. Kufar harbi, kelompok yang memerangi dan diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok yang lainnya, kelompok yang kedua adalah kelompok yang melakukan perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanu musyriki ahli harbin yuqatiluhum yuqatilunahu. Adapun musyrikin kufar harbi, Rasulullah memerangi mereka, mereka memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua musyriki ahli ahdin, musyrikin tapi ada perjanjian damai dengan Rasulullah. Mereka tidak memerangi Rasulullah, Rasul pun tidak memerangi mereka. Wa kana idza hajarat imra'atun min ahli al-harbi, dan kalau ada seorang perempuan dari musyrik kufar harbi, dia hijrah masuk Islam maksudnya, lam tuhtab hatta tahidha wa tathur, tidak boleh dinikahi oleh kaum muslimin sampai dia haid dan suci. Kalau ini yang dipakai berarti istibra, cukup satu kali haid, satu kali suci, maka boleh dinikahi oleh kaum muslimin. Fa idza tahurat halalahan nikah, kalau dia sudah bersih suci maka halal untuk dinikahi. Fain hajar zaujuha, kalau harbi tadi ini suaminya hajar zaujuha qabla an tankiha ruddat ilaihi, kalau sang suami ikut masuk Islam, paham berlebihku, kan istrinya dulu masuk Islam secara otomatis putus, maka boleh dinikahi. Tapi kalau dia juga masuk Islam, barakallahu fikum, sebelum istrinya ini menikah, taib, ruddat ilaihi, maka boleh untuk hidup bersama kembali. Barakallahu fikum. Hidup bersama tidak perlu dilakukan adat akad ulang. Wa in hajar 'abdun minhum, kalau ada seorang hamba, taib, hijrah dari kalangan kafir harbi, musyrikin harbi, atau hamba sahaya perempuan, fahuma hurrani, maka semuanya langsung bebas. Siapa yang kembali masuk, ini siapa yang bergabung dengan Rasulullah, lari dari tuannya misalnya, masuk Islam dia, maka dia langsung bebas. Walahuma malil muhajirin, dan untuk mereka apa yang menjadi milik, apa yang menjadi hak dan kewajiban para muhajirin. Tsumma dzakara min ahli al-ahdi mithla haditsi Mujahid. Kemudian disebutkan ahlul ahdi, yakni kelompok yang ada perjanjian damai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti hadis Mujahid. Wa in hajarat abdun lil musyrikina ahlul ahdi lam yuraddu wa ruddat sama asmanuhum. Kalau ada dari kalangan ahlul ahd, musyrikin, hamba sahaya laki atau perempuan lari bergabung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi masuk Islam dia, maka tidak dikembalikan kepada mereka, tapi barakallahu fikum dibayar harganya. Kan beda. Barakallahu fikum, dibayarkan harganya budak tersebut. Karena secara otomatis dia merdeka. Cuma karena ada ikatan perjanjian dengan kaum muslimin, maka harus ditebus harganya. Barakallahu fikum. Wa qala Atha Ibn Abbas kanat qaribatun ibnatu Abi Umayyah inda Umar bin Khattab fatallaqaha fatazawwajaha Muawiyah bin Abi Sufyan wa kanat Ummul Hakam bint Abi Sufyan tahta Yahad ibn Gunqul al-Bihri fatallaqaha fatazawwajaha Abdullah bin Utsman al-Thaqafi kanat qaribah ibnatu Abi Umayyah. So, dulunya ada perempuan bernama Qaribah bintu Abi Umayyah inda Umar bin Khattab, yang merupakan istrinya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anha radhiyallahu taala. Fatallaqaha, kemudian ditalak. Fatazawwajaha Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian dinikahi oleh Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Wa kanat Ummul Hakam bintu Abi Sufyan tahta Iyad ibnu Ghan al-Bihri, dan Ummul Hakam bintu Abi Sufyan tahta Iyad ibnu Ghanm, yakni merupakan istri dari Iyad ibnu Ghanm al-Bihri. Fatallaqaha kuna ditalak fatazawajaha Abdullah ibnu Uthman al-Thaqafi. Barakallahu alaikum. Saya kita syukur sampai sini, barakallahu fiik. Subhanallahi wa bihamdihi, wa la ilaha illa anta.